aku wis ngaku salah, kondo sanyatane. Soko ati ramong ono lambe, geni sing ning ati enggal disirami. Yo ben adem koyo dek wingi. Mbok wis ojo sujono, ojo nyiksa raga. Tresno kuwi mesti ana godha. Mawa sing ning dada enggal dilermno, ya ben tentrem kaya dek semono. Ronce-ronce melati penange lawe, pupus klopo singilingki. Nanti tua aku isih tresno kowe, natyan ono kodho sepira ake. Aku wis ngaku salah, kondo sak nyatane. Soko ati ramong ono lambe, geni sening ati enggal disirami. Yo ben adem koyo dek wingi. Ronce-ronce melati penange lawe, pupus klopo singilingke. Nanti tua aku isih tresno kowe, natyan ono kodho sepira ake. Ronce-ronce melati penange lawe, pupus klopo singilingke. Nanti tua aku isih tresno kowe, senatian ono kodho sepira ake. Thank you. isih bisa takramasi. Nanging yen ngramasi lara ati, ora gampang kaya mijet woheng ranti. Bisa tak petani, nanging yen metani lara ati, ora gampang kaya mijet woheng ranti. Barang tritis sakit uleng nyoto, eleng aku tansah eleng senatian kau era sota kramasi. Nanging yen ngramasi lara ati, ora gampang kaya mijet woheng ranti. Bisa tak petani, nanging yen metani lara ati, ora gampang kaya mijet woheng ranti. Endahe ngombak segara barang tritis sakit uleng nyoto, eling aku tansah eling senatian kau era yen kowe ngilang ra iso tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manis e janji, janjimu kuwi larani ati. Senatian aku loro, ning sih kuat nyonggo tatu sing ono dodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Yen aku cerita opo anane wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno naliko mbiyen aku lan kowe. Yen aku loro ning sih kuat nyonggo tatu sing ono ndodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Salah yen aku cerita opo anane wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno naliko mbiyen aku lan kowe. Cerita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki koyo kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe ing liyo. Janjine ngancani nganti tekaning pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panas sing geni ra koyo panas sing ati sawise ngerti kowe neng aku ngapusi kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang tresnomu karo aku kui mong kiasan. Kowe tak kadang-kadang tekane kawe wirang. Anggon ku ngelapuh kowe apa isih kurang. Neng opo ra crito yen kowe wis ra tresno, neng kowe malah lungo ninggal tatu ning dodo. Rasane ati iki koyo kena mawa, bareng wis ngati ning buriku kowe nglio. Janjine ngancani nganti tekaning pati, ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji. Panas sing geni ra kaya panas sing ati, sakwise ngati kowe ning aku ngapusi. Kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang, tresnomu karo aku kuwi mung kiasan. Kowe tak kadang-kadang tekane kawe wirang. Anggonku ngelapuh kowe apa isih kurang. Kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang, tresnomu karo aku kuwi mung kiasan. Kowe tak kadang-kadang tekane kawe wirang. Anggonku ngelapuh kowe apa isih kurang. Mestine hati iki nang longso, wong sing tak tresnani mblenjani janji. Apa ora eling nalika semono, kebak kembang wangi jroning dodo. Piye maneh iki pancen nasibku, kudu nandang loro kaya mangkene. Remo ati iki yen eling janjine, ora ngira jebul lamis wae. Apa salah awakku iki, kowe nganti teko mblenjani janji. Apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo sece karo uripmu. Aku nalongso merko kepacut tresno, ora ngira saiki ning citra. Mane iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene, remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae. Apa salah awakku iki, kowe nganti tekom lenjani janji. Apa merga kahanan uripku iki larat bondo sece karo uripmu. Aku nelongso merko kepacut tresno, ora ngira saiki ning citra. Suara angin, angin sing reridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eluh neng pipi, suara waro senatian mung ana ngimpi. Ngalemo ngalem neng dadaku, tambah nono rasa kangen neng atiku. Ngalem neng aku, ben ra ade kesiram utaning dalu. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan, watu gedhe kalingan mendunge utan. Telesono atine wong sing kasmaran, setyo janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung Merapi purba, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung Merapi purba, sing neng langgrang Wonosari Yogyakarta. Janjine lungone ra nganti suwe-suwe, pamit esok lungane ra nganti sore. Janjine lunga ora nganti semene suene. Nganti kapan tak anteni sak tekane. Udan krimis telesono klambi iki, jroning dodo ben ra kareng ngekep janji. Ora lames kedening gonku nresnani. Nganti kapan aku ora bisa lali. Ademe gunung merapi porpon, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung merapi porpon, sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe, pamit esok lungane ra nganti sore. Janjine lungora nganti semene suene, nganti kapan tak anteni sak tekane. Rasane atiku iki, iki tenan apa yo mung ana mimpi. Ratak nyono sliramu kok kersa bali. Ora salah yen sliramu nake janji, mong tekamu kok ya ora wingi-wingi. Aku bunga neng kutu kepiye iki. Saiki ne aku wis entuk ganti. Liramu nake janji, mong tekamu kok ya ora wingi-wingi. Aku bunga neng kutu kepiye iki. Saiki ne aku wis entuk ganti. Rasane atiku iki, iki tenang apa yang mung ana ngimpi ratak nyono sliramu kok kerso bali tuwesono sisihanku sing klebu cra Ramu ninggal ke aku, ojo kau salah ke aku, ojo nesu karo aku, waktu aku wes kepacot entuk mantu, ora salah yen sliramu nake janji. Kamu kok ya ora wingi-wingi aku bunga ning kutu kepiye iki saiki ne aku wis entuk ganti saiki ne aku wis ganti. Sepine wangi iki neng kene aku ngenteni kesuwen suwene wis pirang sasi neng nikari kue rapali opo aku salah naliko urip saomah rembulan sing ilo ono sekoro padang ono atiku lo pujaan hatiku ra teko-teko neng nikari mbang mulio opo aku salah naliko urip saoma aku nangis, aku kangen janjimu biyen kowe senang neng mikari tak enteni gak mulio neng kene aku ngenteni rembulan sing ilo ono sekoro padang ono atiku lo pujaan hatiku ra teko teko. Neng mikari mbang mulia, opo aku salah? Naliko ure sa oma, aku nangis, aku kangen. Janjimu mien kowe seneng. Neng mikari tak enteni gak mulio, neng kene aku ngenteni. Neng mikari keenggan paling. Koyong ini rasane wong nandang kangen, rino wangi atiku rasane peten. Tansah kelingan kepengen nyawan, sedelo wae wis emoh tenan. Citra janji tekane kowe ngapusi, nganti sprene suene aku ngenteni. Nangis batinku ngrantes urepku, teles kelepes netes lo ning dadaku. Anyan sing ning jero lemariku, nanging poco anyar sing mbok pamerke ning aku. Tutu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku, nanging kowe lali nglarani wong koyo aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer poco anyar neng arepku. Citra janji tekane kowe ngapusi, nganti sprene suene aku ngenteni. Nangis batinku ngrantes urepku, teles klepes netes lo ning dadaku. Lambianya sing ning jero lemariku, nanging poco anyar sing mbok pamerke ning aku. Tutu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku, nanging kowe lali larani wong koyo aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer poco anyar neng arepku. Neng opo apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng arepku. Sawangan aku sing nandang rindu, oh tong mulia senatian sedelo aku wis lilo. Saman hati iki saman yen nganti kowe lali janjimu neng pantai kelayan. Samar hati iki samar yen nganti kowe teko ninggal aku kanti pacar. Oh, sedalawai aku orang pisau atuh kowe neng apa ninggal kelungo. Sekedep netro aku orang lilo yen kowe nganti kandeng karo wong liya. Sawangan aku sing nandang rindu, oh tulung mulia senatian sedelo aku wis lilo. Saman hati iki saman yen nganti kowe lali janjimu neng pantai kelayan. Samar hati iki samar yen nganti kowe teko ninggal aku kanti pacar. Bisa atuh kowe neng apa ninggal kelungo. Sekedep netro aku orang lilo yen kowe nganti gandeng karo wong liya. Birune sekara kutong pacitan nyimpen janjimu sprenera bisa ilang. Birune sekarang kutong pacitan pantai klayang sing nyimpan sawu kenangan. Sing ono kulumu saiki wes malih dadi biru luntur koyo tresnomu luntur koyo atimu saiki koe lali karo aku. Kalung emas kuwi mbiyen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu, ranyono kowe lali karo aku. Loro atiku, atiku keloro loro rasane nganti tembus neng dodo. Nangisku iki merko kowe sing jalari kepangetan opo salahku iki, opo dosaku iki. Pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu, ranyono kowe lali karo aku. Loro atiku, atiku keloro-loro rasane nganti tembus neng dodo. Nangisku iki merko kowe sing jalari kebangetan opo salahku iki, opo dosaku iki. Pancen penak dirungoke kau wis senang wong sing padha mirengke suaramu ora bisa dilalekke. Senajan aku mung krungu suarane menyiar radio, aku matur nuwun karo kowe. Suaramu kuwi pancen nyenengake. Penyiar radio aku saben dino ngrungokake. Suaramu ora bisa dilalekake. Suaramu pancen pena dirungoke. Kawe tentram uang sing podo mirengke. Suaramu ora bisa dilalekke. Senatian aku mung krungu suarane. Penyiar radio aku matur nuwun karo kowe. Suaramu kuwi pancen nyenengake. Penyiar radio aku saben dino ngrungokake. Suaramu ora bisa dilalekake. Penyiar radio aku matur nuwun karo kowe. Suaramu kuwi pancen nyenengake. Penyiar radio aku saben dino ngrungokake. Suaramu ora bisa dilalekake. Nalikane ing tirta nadi ngenteni tekaning pes wayah wengi. Tanganmu tak kanti kowe ngucap janji lunga mesti bali. Rasane ngitung nganti lali wes pirang taun anggonku ngenteni. Ngenteni sliramu neng kene tak tunggu nganti saelingmu. Wangsa rendeng wes kanti ketika apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kudune kowe krasa. Nalikane ing tirta nadi ngenteni tekaning pes wayah wengi. Tanganmu tak kanti kowe ngucap janji lunga mesti bali. Pesue kangen sing tak rasake. Rasane koyong ini. Neng kene aku ngenteni kowe. Aku kangenku mung kanggo kowe. Rasane ngitung nganti lali wes pirang taun anggonku ngenteni, ngenteni sliramu, neng kene tak tunggu nganti saelingmu. Wesuwe, wesuwe, wesuwe kangen sing tak rasake. Rasane, rasane, rasane, rasane koyo ngene. Neng kene, neng kene aku ngenteni kowe. Aku kangen, kangenku mung kanggo kowe. Nalikane ing tirta nadi ngenteni tekan ing pis wayah wengi, tanganmu tak kanti kowe ngucap janji lunga mesti bali. Rasane ngitung nganti lali wes pirang taun anggonku ngenteni, ngenteni sliramu neng kene tak tunggu nganti saelingmu. Mong sorendeng wes kanti ketika apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kutune kowe krasa nalikane ing tirta nadi.